mungkin diberikan pemahaman lebih lanjut lagi Bu ya, tentang pemikiran-pemikiran seperti itu Bu ya. Baik, pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan break terlebih dahulu dan jangan beranjak kemana-mana Mbak, nanti Bu Yaya akan berikan penjelasan kembali kepada kita tentang hal-hal berkaitan masalah perzinahan, dan setelah itu kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Bu ya, baik melalui via SMS kami atau via telepon kami atau melalui via FB kami ya. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita masih berada kembali lagi bersama kami, Umi Fairuz dan Buya Yahya, dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah mengetahui sebab-sebab perzinahan. Jadi Buya telah memberikan mukadimah kepada kita semua tentang masalah, tentang sebab-sebab perzinahan, dan nanti tentang hal-hal yang berdampak, apa artinya yang dikatakan tadi oleh Buya adalah mengapa zina diharamkan, ya ini karena dampaknya sangat besar sekali, menjadi kerusakan pada diri keluarga dan juga pada masyarakat. Dan Buya tadi seperti yang sudah Umi sampaikan Buya, terkadang itu tadi Buya, sebagian orang merasa takut untuk masuk kepada perzinahan, masuk pada pernikahan dan memilih perzinahan, karena itu tadi Buya takut pada resiko perceraian, karena banyak yang menganggap jika putusnya adalah ketika pernikahan, dalam pernikahan itu lebih sakit daripada jika hanya putus karena dalam hubungan-hubungan yang masih belum legal seperti itu Bu ya. Baik. Itu semua kembali kepada lemahnya pemahaman, lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa di balik pernikahan ada keberkahan dari Allah. Di balik perzinahan adalah kehinaan. Semua kembali ke situ. Ya. Kalau dia sadar mana ini, dia tidak akan melakukan yang haram. Mungkin dia bisa melakukan yang halal. Kalau masalah terjadi perceraian dan sebagainya, ada contoh perceraian. Bahkan justru indahnya syariat ini adalah seorang tidak boleh dipaksa untuk menjalani hidup yang dia tidak nyaman. Tidak indah ya. Tidak nyaman. Tapi ingat, imsak bima'ruf atau tasrih bi'ihsan. Kalau terjadi pernikahan, maka hendaknya dengan cara yang baik. Bergaul dengan baik. Jika tidak bisa karena satu hal, maka tasrihnya bi'ihsan. Harus lepas perceraian dengan cara yang baik. Tidak menjadikan sebab permusuhan. Itu yang ada di dalam Islam. Makanya perlu diselesaikan dengan ilmu, dengan para ulama, dan dengan orang yang bisa menata hati. Pada zaman Nabi pun, Nabi pernah menceraikan Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Diceraikan. Dan tidak ada permasalahan di antara keduanya, karena apa? Semua diberi oleh Allah yang lebih bagus daripada yang dimiliki terlebih dahulu. Sayyidah Zaid mendapatkan yang lebih bagus, Sayyidah Zainab mendapatkan yang lebih bagus, dan seterusnya. Nah, akan tapi bukan hidup hanya untuk cerai-cerai, enggak. Jangan berpikir tentang itu. Berpikirlah menjalani hidup karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata di tengah jalan ada sesuatu, bahkan tidak hanya perceraian yang menjadikan sebab yakni hubungan suami istri berakhir, kadang kematian juga, kan macam-macam ya. Jadi jalani hidup ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahannya ada sebagian orang yang melakukan pernikahan berat karena hanya takut masalah apa? Bahkan ada lagi nanti urusannya adalah urusan itu, urusan karir. Masya Allah, na'udzubillah. Urusan karir, urusan sekolah. Bahkan ada seorang mungkin tidak menikah sampai usia. Ini karena cara berpikirnya tentang pernikahan yang salah. Jadi maka perlu disadarkan. Memang jodoh adalah Allah yang atur. Akan tapi lihat, cara memilih kita pun ada. Ada menjadi sebab bagaimana kita bisa mudah untuk bernikah, untuk menikah. Ada seorang mungkin kriterianya harus begini. Kriteria bukan masalah terlalu tinggi juga. Akan tapi kriteria yang bukan yang diajarkan Nabi SAW, sehingga tidak akan ketemu judulnya. Padahal kriteria yang diajarkan Nabi apa sih? Kalau engkau mencari cantik, cari cantik, cari punya duit, cari punya duit, cari yang punya perilaku kepribadian yang bagus, itulah cari. Akan tapi agama fatwa bidadi dini tadi badiatan, tapi agama nomor satu. Kalau seandainya tidak ketemu 1, 2, 3, maka kalau sudah nyangkut yang terakhir, mudah. Sebab alhamdulillah di bumi pertiwi ini, kalau ketemu orang soleh sangat banyak. Orang soleh juga sangat banyak. Kenapa kita berurusan dengan orang fajir, dengan seorang bezina? Kenapa berurusan dengan orang ini? Baik Bu ya. Tadi juga Bu memberikan gambaran Bu ya tentang kisah di zaman Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang tidak bisa dibawa memahami tentang hinanya perzinahan dengan akalnya. Begitu diberikan pemahaman kalau zina dengan ibunya dan menzinai anaknya, dia tidak terima, tapi dia sendiri belum bisa meninggalkan. Maka saat itu pandangan matanya dengan Rasulullah, tangan Rasulullah yang menyentuh dadanya, itu menjadi sebab juga sampainya hidayah turun saat padanya, kan gitu Bu ya. Nah, untuk saat ini Bu ya, kita tidak bersama Rasulullah Bu ya, dan terkadang tidak semua orang gitu Bu ya, artinya dekat dengan para ulama atau dekat dengan majelis-majelis ilmu dan sebagainya, Bu ya. Artinya untuk memahamkan ini dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita ini seperti apa, Bu ya? Di saat ya pemahaman akal sudah ya mengerti, akan tetapi ternyata masih belum bisa mengontrol keinginan untuk melakukan kemaksiatan seperti itu, Bu ya. Kita perlu sadar yang sesungguhnya, bahwasanya itu adalah penyakit yang membahayakan. Kalau kita sadar bahwasanya itu penyakit yang membahayakan, secara otomatis kita akan mengirim diri kita dan anak-anak kita ke wilayah yang aman. Itu otomatis. Akan menjadi masalah kita itu tidak menyadari kalau itu sesuatu yang membahayakan. Sebab sekalau perzinaan sudah tersebar di sana sini, kalau kita tidak waspada, maka biarpun kita benci, tidak suka dengan perzinaan, bisa saja terjadi di rumah kita. Kalau kita tidak membawa anak kita ke wilayah aman. Dan membawa wilayah aman itu pun ternyata tidak cukup. Karena anak kita bukan bebek, bukan kambing yang bisa begitu saja, tapi dia punya hati nurani dia. Dia punya keyakinan. Dia punya batin. Dan dia juga punya akal. Maka disinilah seorang tua punya tugas untuk membawa anak-anaknya lahir batinnya itu sadar. Akalnya faham tentang makna perzinaan itu rendah dan sebagainya. Kemudian batinnya meyakini. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana kita membawa anak itu ke wilayah aman? Wilayah aman diantaranya adalah dekat dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya soleh yang benar ya. Bukan na'udzubillah tadi kita sebutkan ada orang atas nama agama atau menzinai. Ini bukan. Itu hanya pakai kedok agama. Nah, untuk bila bukan itu, orang yang betul-betul kalau kita melihat wajahnya menjadi kita ikut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada simahu fi wujubin athari sujud, ada orang yang kalau kita melihat orang, kalau kita melihat satu orang yang apa namanya? Orang soleh, kita langsung secara otomatis kita terhindar dari kemaksiatan. Dan ini kita merasakan. Kita dengan duduk dengan guru-guru mulia itu, lihat banyak hal yang berubah di dalam diri kita itu. Cuman kadang-kadang setelah jauh kita. Oke, sama ada satu penanya, Bu ya, betul kalau kami berada di majelis ini seolah-olah kami berada di alam surga. Maksudnya apa? Di alam kebaikan, enggak ada kepikiran maksiat. Tapi kalau sudah keluar gimana? Memang ada pengaruh ke bergaulan ini. Makanya perbanyaklah bergaul dengan yang baik. Lah di sini loh, perlu kesadaran, tidak cukup kita itu hanya sekedar paham dengan akalnya. Tapi sadar. Orang ngerti tapi enggak sadar, enggak berguna ilmunya. Ada orang mengerti tapi enggak tidak sadar, ngerti, tahu ini, tapi itu tidak sadar. Tapi kalau tidak sadar, seperti orang tahu ini adalah warung soto, ini warung bakso, warung nasi, dan sebagainya. Dia tahu kalau di kampung itu ada warung, dan dia lapar cari makan. Tapi saat jalan dia tidak menyadari, dia akan lempeng, lewat. Sama, ini enggak menyadari. Sehingga apa? Dia masih membiarkan anaknya sekolah di tempat yang salah. Ayo. Lingkungannya pun masih mempertahankan rumah yang membahayakan di lingkungannya itu. Dia masih, kemudian dia sadar bahasanya ditonton anaknya membahayakan. Karena apa? Dia hanya sekedar tahu, oh iya zina jelek, zina ini, tapi tidak disadari dengan hatinya bahasanya. Ini adalah membahayakan. Kalau sudah membahayakan secara otomatis. Permasalahannya ini adalah urusan batin. Tapi kalau urusan lahir, apa? Jika kita tahu anak ada wabah, secara otomatis akan hijrah, kan? Hijrah, iya. Begitu mudahnya kalau urusan penyakit lahir untuk hijrah. Tapi kalau urusan batin susah. Padahal batin ini loh yang harusnya difahami lebih jauh. Untuk menanamkan kesadaran itu, menumbuhkan kesadaran itu dengan apa, Bu ya? Dia bukan robot. Ya, Bu ya. Bukan komputer yang bisa kita masukkan bisa program, ya. Selesai, tidak. Maka perlu membiasakan dari kecil. Rasa tamak, rasa malu, dan sebagainya. Kita kirim ke guru-guru mulia. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dini. Dari mulai dini, Bu ya. Dari pergaulan yang baik. Mungkin Anda mengatakan dari dini saya sudah terlambat. Tetap harus wajib kita perkenalkan mereka. Kawan mana? Kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kerusakan bisa terjadi karena kawan. Kawan yang hidup dan kawan yang mati. Kawan yang hidup adalah kawan yang salah. Kawan yang mati adalah liarnya internet, liarnya komputer, liarnya HP. Itu kawan mati. Tapi ternyata diam-diam dia adalah punya pengaruh berat. Kuat untuk mempengaruhi anak-anak kita. Lalu bagaimana kita kalau tidak sadar kalau itu bahaya? Anak kita boleh melihat internet. Karena zaman-zaman internet. Akan tapi jangan dibebaskan seliar-liarnya. Maka itu membahayakan. Dan kadang orang tua tidak sadar akan ini semuanya. Hanya sadar bagaimana aku memberikan fasilitas kepada anakku, karena aku harus menjadi orang berhasil, memberikan biaya, nafkah kepada anakku, kasih duit, kasih ini, fasilitas. Tidak sadar bahasanya yang diberikan adalah membahayakannya. Tidak sadar ini yang jadi problem. Tidak sadar ini jadi masalah. Sehingga tidak sedikit orang tua, tanpa disadari, telah menjerumuskan anaknya dalam perzinahan. Dengan cara menyekolahkan di tempat yang salah. Tidak mengontrol pergaulan. Menghantarkan pergaulan yang salah. Ya. Baik. Makanya kita perlu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu dada kita disapa, disentuh terus oleh Nabi. Bukan disentuh secara hakiki, akan tapi batin kita disentuh oleh Nabi dengan dekat orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan kita sambung dengan beliau ya. Pendidikan. Dan ilmu bukan akhlak. Sebab ada sebuah wilayah, sebuah tempat menuntut ilmu katanya. Ilmu syariat diajarkan, tapi hanya di akalnya saja. Mungkin diskusi dan sebagainya berjalan. Dan mereka mengerti ilmu, akan tetapi keharuman terjadi di dalamnya. Bukan itu. Akan tetapi ilmu yang disadari. Kita perlu wilayah. Wilayah yang di situ adalah bukan sekedar belajar ilmu dengan akalnya, akan tetapi bagaimana belajar mengamalkan ilmu dan menyadari akan ilmu itu sendiri. Sehingga akhlak itu akhlak dirasakan. Ya, Bu. Tadi menyambung yang Buya sampaikan, artinya dalam melihat tempat bukan hanya secara zahir saja, Bu ya. Teringat satu kisah dari seorang anak yang pernah kuliah di kuliah umum, Bu ya. Seorang mahasiswi yang kuliah di umum, lalu dia merasa ingin hijrah karena merasa tidak baik untuk agamanya. Dia ingin mencari satu tempat yang di mana dia lebih terjaga, di mana hubungan antara laki-laki dan wanita itu lebih terbatas, begitu, Bu ya. Lalu akhirnya dia mencoba mencari satu tempat yang memang secara zahir gitu, Bu ya, dianggap sebagai satu lembaga yang memang aman ya, yang memang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ketika dia sudah masuk ke tempat tersebut, dia menangis mengadu, dulu saya berharap dengan masuk ke tempat tersebut adalah ingin menjaga hati saya supaya lebih terjaga dalam urusan laki-laki dan perempuan. Secara sedangkan tempat ini benar secara zahir terpisah, tapi ternyata yang ada di situ, lingkungan anak-anak yang ada di situ ternyata tidak malu untuk membahas hubungan dengan laki-laki, Bu ya. Bahkan lebih parah daripada pergaulan teman-temannya ketika masih di tempat umum. Nah ini, Bu ya, kadang hal-hal yang seperti ini gitu, tujuannya ingin mencari kebaikan tapi ternyata salah, kepleset di tempat yang salah seperti itu. Bagaimana caranya kita untuk berusaha bangkit dari itu semua, Bu ya? Makanya memang tugas semuanya, tugas semua ulama tentunya, tokoh-tokoh agama, para pembimbing dan sebagainya, agar menseriusi urusan akhlak. Iya, ya. Bukan hanya mohon maaf. Mungkin sebuah tempat menuntut ilmu agama. Iya. Pada zaman dahulu aman, tidak terjadi masalah, ya kan? Iya. Karena zaman dahulu perzinaan tidak segancar sekarang sehari. Sehari saat ini. Ya. Maka biarpun di tempat itu akhlak tidak begitu diperhatikan, tidak banyak terjadi hal-hal yang membahayakan. Karena memang zaman itu secara umum memang tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Ya. Tetapi zaman sekarang, lihat. Zaman sudah Masya Allah, zaman rusak semacam ini. Jika di dalam lembaga tersebut tidak betul membuat pembenahan tentang pemahaman akhlak yang mulia, ya, ditanamkan rasa malu di dalam diri para santri dan siswa atau mahasiswanya. Maka jika tidak ditanamkan makna itu semuanya, maka sama. Hanya tempatnya saja seperti itu. Tetapi mungkin perbincangannya lebih mengerikan daripada orang yang berada di luar. Iya, ya. Kita perlu membuat satu komunitas anak-anak putri, jangan biasakan untuk bicarakan kaum pria. Iya, ya. Ya, padahal dengan undang-undang pun kadang masih melanggar. Bagaimana kalau kita buka seliar-liarnya? Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan di sisi lain. Di sisi lain ya, bagi yang sudah menekuni dunia agama, karena ini tidak urusan dengan akal saja. Akal tidak cukup. Iya, ya. Akal tidak cukup, dan kami sering mendapat pengaduan bahasanya ada orang yang tahu agama akan tapi melakukan kehinaan itu, subhanallah. Iya, bahkan kadang cenderung mengentengkan Allah. Ini bahaya. Jadi permasalahan bukan faham atau tidak, tapi sadar tadi yang kami maksakan. Sadar kalau itu adalah kehinaan. Sadar ini adalah satu yang menjadikan Allah murka. Nah, kesadaran ini perlu dipupuk dengan pergaulan dan sebagainya. Maka nanti akan kami hadirkan sebab-sebab perzinaan. Dan sebab-sebab perzinaan itu ya, tidak akan ada artinya. Biarpun orang tahu zina adalah haram di hadapan Allah dan sebagainya, tapi tidak sadar tentang bahayanya di hadapan Allah, ini sudah haram. Sehingga nanti akan muncul satu sifat yang sangat mulia di dalam hati seorang hamba adalah ghirah, kecemburuan. Itu benteng sebelum benteng yang lainnya. Sehingga ghirah akan istri, ghirah akan anak-anak, cemburu akan anak-anaknya dan sebagainya. Ya kan? Kemudian nanti pendidikan Nabi bagaimana? Zaman sekarang adalah zaman pergaulan yang tidak karu-karuan, kemudian tontonan yang ini semua kan memicu ke itu semuanya. Iya, Bu. Dan kenapa kok masih ada di rumah orang yang katanya takut berzinaan? Adanya televisi, kami tidak mengatakan jangan ada televisi di rumahmu karena zamannya tidak mungkin itu semuanya. Kita tidak bisa berkata kepada anak-anak kita jangan urusan dengan internet. Oh tidak, akan tapi internet yang benar cara menggunakannya. Bagaimana mengajari agar anak kita menggunakan internet? kontrol lahir pun ternyata juga tidak cukup. Tapi juga perlu kontrol lah. Baik, sampai kami katakan, jika seorang bapak menemani putrinya untuk membuka internet adalah ibadah di hadapan Allah. Bapak yang benar. Karena apa? Agar anaknya tidak liar dalam membuka internet. Tapi sisi lain adalah harus sering diberi fatwa. Ini adalah tidak baik anak dan sebagainya. Sehingga secara otomatis ada seorang itu menjadi. Bagaimana ada seorang mahasiswa, tanpa sengaja melihat di internet sesuatu yang tidak bahkan dia menangis. Ada. Berarti yang benar apalah hatinya? Rasa takut pada Allah. Ada mungkin seorang yang mungkin sudah biasa dengan urusan agama, kan, tapi tidak pernah takut untuk melihat sesuatu yang yang tidak baik. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Baik. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Amin. Dan mengampuni kita semuanya. Amin. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasan yang diberikan. Dan kepada pemirsa Al-Bajar TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada, kita akan break terlebih dahulu. Dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Atau Anda bisa bergabung di via telepon kami di 0231-830-8929. Atau Anda bisa bergabung di Facebook Bu Yayah ya, di www.facebook.com/buyayah.albajar. Baik, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita akan tadi membahas tema tentang dampak dan sebab-sebab perzinahan ya. Dan tadi Buya sudah memberikan sekilas gambaran, dan nanti kita masih insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki silsilah ini. Jadi ini berkaitan tentang masalah mendidik anak, akan tapi kita masuk di dalamnya tentang silsilah masalah dampak dan sebab-sebab perzinahan yang teramat sangat marak terjadi saat ini, sehingga kita butuh bekal-bekal yang cukup ya, bukan hanya agar dan bimbingan agar kita bisa menjauhkan diri dan keluarga kita, terutama anak-anak kita ya, dari zina yang hina dan busuk dan menghinakan itu ya, sahabat pemirsa Al-Bajar TV dan juga sahabatku. Baik, kita akan memasuki waktu untuk bertanya jawab, dan Anda kami buka kesempatan untuk bertanya langsung baik melalui via SMS, telepon dan juga Facebook kami. Baik, sudah ada telepon yang bergabung, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu Ibu. Al-Bajar TV, radioku inspirasi hati. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli salam barik alaihi wa ala alihi washabi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umi di Gunung. Iya, dengan Ibu Aan. Ya. Ah, baik, dengan Ibu Aan di Gunung ya. Silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, karena kurang paham waktu itu dengernya di rumah sambil masak, jadi enggak ini. Yang ditanyai masalah apa berpendapat itu, yang embut rontok itu yang ditanyakan oleh Ibu Khadijah itu, wah kurang paham. Mohon maaf, suaranya tidak jelas, putus-putus. Ibu An, mungkin diulang lagi. Ya, waktu kalau nggak salah pada 23 yang ditanyakan oleh Ibu Khadijah itu masalah rambut rontok sebenarnya itu gimana, Bu ya? Ya udah gitu aja. Rambut rontok gimana, Kak? Maksudnya? Rambut rontok gimana, Ibu? Coba diulang kembali. Suaranya tidak jelas, terputus-putus. Suaranya terputus-putus, Ibu An. Mungkin suaranya lebih jelas lagi, ya? Waktu apa? Rambut rontok, iya langsung. Rambut rontok. Rambut rontok gimana? Campur sama suami gitu tuh, rambutnya rontok gitu. Gimana itu hukumnya? Oh gitu, baik. Ya. Baik, terima kasih. Paham ya, Umi ya. Iya, baik Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sudah ditangkap. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, langsung dijawab pertanyaan dari Ibu An tadi tentang masalah rambut rontok di saat berhubungan dengan suami itu seperti apa, Bu? Baik, rambut rontok tidak ada masalah. Rambut ini jadi tidak ada hubungan. Tidak ada kenapa rambut rontok. Barangkali yang ditanyakan adalah seperti yang sering diduga oleh sebagian orang. Kalau rambut rontok itu gimana mandinya? Apakah rambut harus dimandikan? Mungkin wanita haid ya. Mungkin habis berhubungan dengan suami istri, seorang istri habis berhubungan dengan suami, tatanya rambutnya rontok, apa harus dimandikan? Yang harus dimandikan adalah rambut yang masih nempel, yang masih sambung dengan dirinya. Ya. Karena tujuannya adalah untuk melakukan sholat. Kalau rambut yang sudah terputus, rambut yang dipotong, rambut yang rontok, tidak wajib dimandikan.

ke negeri, mau Indonesia luas, Indonesia raya, Masya Allah, bumi Allah luas. Ya, kita pengen anak gadis tersebut hidup dalam keadaan mulia, dihormati oleh mertuanya, ya, dihormati oleh suaminya. Hubungan dengan kami, masalah-masalah itu nanti akan insya Allah kita mudah yang demikian ini. Na'udzubillah, kita punya tugas untuk menyelamatkan umat. Jadi bukan sekadar menyuruh orang sholat, bukan sekadar menyuruh orang berzikir, akan tapi ternyata masalah orang yang terjerumus pun harus ditolong dengan serius. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga Allah dari Jakarta puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya nanti kami akan menjawab pertanyaan sahabat Sudirman dari Malang. Tetapi kita akan break terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Maka jangan beranjak kemana-mana. Masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dalam acara rutin kita ya, belajar bareng sahabat Umi, dan kita masih berada di tema tentang masalah dampak dan sebab perzinahan ya. Dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung dan dari sahabat-sahabat, dan juga ada pertanyaan tadi sahabat yang terakhir adalah dari hamba Allah yang ada di Jakarta yang sudah dijawab oleh Buya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sudirman dari Malang yang tadi menanyakan tentang masalah puasa Buya, jika pernah meninggalkan puasa tanpa udzur dari usia 15 sampai 23 tahun, bayar fidyahnya berapa Buya? Baik, ada dua jawaban yang harus difahami. Yang pertama adalah kaidahnya, siapapun orang yang sudah balig ditandai dengan keluar mani atau usianya sudah 15 tahun ke atas tanpa keluar mani sekalipun, kalau orang balig meninggalkan puasa karena nakal, bandel, maka kaidahnya pada dasarnya adalah dia wajib mengqadha puasa di saat sadar dengan spontan. Artinya tidak boleh ada yang ditunda. Langsung. Cuman ini kan berat. Iya. Baik, anggap saja tidak usah pakai spontan. Yang penting Anda berusaha untuk menyicil dan menyicil seterusnya. Baik, satu kaidahnya. Yang penting harus qadha. Kemudian masalah fidyah. Qadha tetap ada. Kalau 7 tahun juga 7 bulan berarti ya kan? 7 Ramadan kan? Iya, 7 Ramadan. Ini qadha-nya tetap. Adapun Anda cara menyelesaikannya, Anda apa orang tersebut setelah sadar selesaikan, pokoknya 7 bulan ini harus diberesin. Apakah dalam setahun diberesin atau mungkin dalam 2 tahun, yang penting segera diberesin, segera. Qadiyah, urusan fidyah. Fidyah itu kapan dibayar? Bagi orang yang wajib mengqadha puasa yang terbentang dalam bulan ini. Misalnya setahun ini. Jadi kalau kita punya puasa Ramadan ini, berarti mulai Sawal sampai Ramadan saat untuk mengqadha. Jika saat mengqadha ini ada dan dia tidak punya udzur, kok dia tidak mengqadha sampai masuk Ramadan baru lagi, maka inilah disebut pelanggaran. Maka dengan itu maka dia kena fidyah. Tapi kalau ada orang punya hutang puasa, seorang wanita haid punya hutang puasa 7 hari, tentunya giliran mau qadha di bulan Syawal sakit sampai kapan? Puasa berikutnya. Maka tidak kena fidyah, hanya kena qadha saja, utangnya diundur lagi. Atau tiba-tiba wanita puasa Ramadan punya utang 7 hari, tak tahu aja bulan Syawal hamil dan berat. Sampai kelahiran Ramadan berikutnya. Berarti dia tidak kena denda karena apa? Dia tidak mengqadha karena ada udzur. Nah, tapi dari anak muda tadi tidak ada udzur. Berarti di samping dia harus mengqadha, maka dia kena fidyah. Fidyahnya ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah kalau 30 hari ya, berarti masuk Ramadan berikutnya, berarti kena 30 mut. 30 mut itu 1 hari 1 mut, 6,7 kali 30. Baik. Kemudian ya, bulan berikutnya dihitung. Kalau berikutnya maka bulan ada bulan puasa berikutnya, berarti menjadi 60, ya kan? 60 sampai puasa berikutnya kamu bayar, menjadi utangnya berapa? 90. Dan begitu sudah ditambah dan ditambah. Jadi kena fidyahnya karena melewati puasa berikutnya. Jadi bukan langsung dihitung, bukan dihitung 30 kali 7, tidak. Ya kan? Bukan 30 kali 7. Karena apa? Setiap tahun dia kena denda satu. Berarti satu bulan pertama dikalikan 7 otomatis. Karena selama 7 tahun dia. Tahun. Tapi nambahnya satu saja. Ya kan? Misalnya anggap saja saya punya utang puasa 1. Ya. Bulan ini saya tidak, dalam Ramadan ini tidak saya bayar. Maka saya kena denda satu mut. Kemudian setelah Ramadan berarti kan saya masih utang saya belum saya bayar. Terbentang satu tahun kok belum saya bayar lagi. Berarti karena satu mud lagi. Berarti tetap satu mud. Ya ini. Berarti aslinya satu mud, cuman karena ini yang satu mud dulu belum dibayar, berarti dikumpulin menjadi dua mud. Jadi dikumpulkan sampai usaha 23. Nanti hitung-hitungannya secara detailnya, Anda hitung sendiri. Seperti itu kaidahnya. Baik, Bu ya. Adapun utang puasanya tetap 7 kali per Ramadan. Tapi mudnya yang berbeda. Baik. Baik, Bu ya. Berarti, tapi jika mohon maaf ya, jika dia tidak mampu membayar mutnya, Bu ya, seperti apa, Bu ya? Sampai nunggu sampai mampunya. Tapi sampai diberi sebagai, Allah rezeki. Sebagai hutang itu, Bu ya? Sampai hutang sampai kapan? Kalau tidak punya sampai mati, Allah tidak menuntut orang yang tidak mampu. Baik, baik. Baik, kepada sahabat Supirman ya, tadi dihitung seperti yang sudah diajarkan oleh Bu ya. Dan subhanallah ya, Bu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain, baik yang ada di Cirebon dan juga di luar Cirebon, Bu ya. Tapi dikarenakan waktu, maka sudah waktunya kita untuk menutup acara ini, Bu ya. Baik. Baik, ditutup dengan kesimpulan dan juga doa. Allah, ayo kita semuanya melatih kesadaran anak-anak kita. Sering kita diskusi dengan anak-anak kita tentang bahayanya perzinahan, tentang dampak di hadapan Allah tentunya. Jangan hanya bicara tentang urusan kesehatan dan penyakit. Ini adalah menjerumuskan. Menjerumuskan. Na'udzubillah, bahkan bisa menjadikan orang akan semakin brutal dengan anak-anak kecil dan sebagainya, karena anak kecil belum punya penyakit, bukan masalah penyakit. Dan jangan diajari anak-anak belajar urusan kondom dan sebagainya, seperti yang selama ini mau disosialisasikan. Adalah kegilaan, program gila. Akhirnya orang bisa mudah, mungkin seorang anak muda, setiap orang punya kondom. Kalau mau zina, bisa zina sewaktu waktu, berarti mengajari berzina. Na'udzubillah. Kondom digunakan untuk kontrasepsi anti kehamilan di saat sudah punya suami atau istri. Selesai. Agar tapi tanamkan rasa takut kepada Allah. Dan menanamkan rasa takut kepada Allah perlu proses yang lama. Kemudian insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan apa yang menjadikan kita terhindar dari zina dan apa yang menjadikan orang terjerumus dalam zina. Baik. Baik, ya, terima kasih Bias, dan selanjutnya ditutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha tahu tentang kami dan hati kami. Kami mohon ya Allah, bencikan kami dari sebab-sebab kehinaan dan bencikan kami kepada segala kehinaan. Zina ya Allah, jauhkan kami dari zina. Ya Allah, jadikan kami yang kami selalu takut dengan berzinaan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu takut murka-Mu ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, berikan kesadaran kepada mereka. Dan ampuni mereka, tutup aib mereka, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun, yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka siapapun yang pernah terpleset dalam kehinaan zina, jangan Kau biarkan terus liar dalam perzinaannya. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Berikan pengampunan dan kesadaran. Dan jaga kami dan anak keturunan kami semua, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, yang biasa dengan haram beri yang halal, ya Allah. Dan cukupkan dengan yang halal, ya Allah. Sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih Bu atas penjelasan dan ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari zina dan mukaddimah-mukaddimahnya. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup, kami akan memberikan pengumuman tentang majelis-majelis yang ada di Al-Bahjah. Hadiri kajian kitab Al-Hikam nanti malam ya, setiap Senin malam Selasa pukul 20.00 di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadirlah muhasabah malam Nisful Syakban bersama Majelis Al-Bahjah Ahad tengah malam ya, dini hari ya, atau pukul 00.30 bertepatan dengan tanggal 15 Syakban atau Masehi 22 Mei ya, 22 Mei 2016. Dan yang akan diadakan di Masjid Omar Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon, dan juga akan diadakan di Masjid Al-Bahjah 2 Desa Buyut Gunung Jati Cirebon, juga akan diadakan di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, dan juga Masjid Raya Al-Mustaqim Muru Pleret Cirebon. Selanjutnya pendaftaran santri baru kelas Tafaqquh gelombang 1 sudah ditutup dan dibuka gelombang 2 di awal Ramadan. Selanjutnya pendaftaran santri tahfidz anak-anak 22 Rabiul Akhir sampai dengan 24 Syaban 1437 Hijriah atau 1 Februari sampai dengan 31 Mei. Bagi yang mendaftar, harap menghubungi kantor Tafid di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Informasi Anda bisa dapatkan di 0823-2100-9109. 0823-2100-9109. Pendaftaran SMA IKU dan Al-Bahjah dibuka sampai akhir Mei 2016. Untuk informasi Anda bisa menghubungi di 0822-9510-2600. 0822-9510-2600 atau Anda bisa menghubungi 0852-2491-4594 0852-2491-4594. Selanjutnya, bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dan kamar mandi serta infak rutin, Anda bisa menghubungi 0821-1516-7341 0821-1516-7341 atau Anda bisa menghubungi di 0811-241-6888 0811-241-6888. Baik, terima kasih kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang kita lakukan saat ini, ya, kita belajar bersama, ini menjadi satu hal yang diridhoi oleh Allah, menjadi sebab dibukakan pintu kebaikan bagi kita, dan menjadi sebab dijauhkan kita dari segala kemaksiatan yang menjadikan kita hina di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita tetap berada dalam kemuliaan di dunia sebagai mukadimah kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita semua di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf bagi sahabat-sahabat yang sudah bertanya akan tapi belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar di Senin yang akan datang, ya, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi di jam yang sama. Baik, mohon maaf kepada semuanya dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Radio Ku Network yang sudah ikut menyebarkan dakwah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku 92,9 FM Cirebon, Radio Ku 108,9 AM Bogor, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 93,6 FM Aceh, Radio Ku 1107 AM Bandung, Radio Ku 88,0 FM Pontianak, Radio Ku 89,2 FM Karimun, Radio Ku 954 AM Palembang. Dan juga kepada semua radio telah ikut menyebarkan dakwah ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan fi dunia wal akhirah. Baik, terima kasih. Mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.